Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pekan yang lalu kita sudah mengambil satu kaidah daripada kaidah-kaidah penting di dalam memahami asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memahami sifat-sifat Allah, begitu juga namanya, mempunyai kaidah tersendiri yang harus dan wajib untuk diketahui oleh setiap muslim agar dia tidak salah di dalam memahaminya. Karena apabila salah dalam memahami, akan terjatuh ke dalam penyimpangan dengan dia menyerupakan Allah dengan makhluk atau membagaimanakan sifat-sifat Allah atau memalingkan dari makna zahirnya atau bahkan meniadakan sifat Allah. Itu semua terjadi tak lain karena kesalahan di dalam memahami dan memaknai asma wa sifat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hal ini supaya kita tidak keliru di dalam memahami permasalahan tersebut. Adapun kaidah pertama yang sudah kita ambil kemarin, bagaimana cara memahami dalil yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Iya. Apa keharusan kita? Bagaimana cara kita di dalam memahami dalil tentang asma dan sifat Allah? Nah, kewajiban kita di dalam memahami dalil yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah menetapkan di atas zahirnya. Menetapkan di atas zahir dalil. Apa maksudnya? Menetapkan makna sifat Allah tersebut, ya, barakallahu fikum, sesuai dengan makna yang tersirat. Sesuai dengan makna yang tersirat di dalam bahasa Arab. Sesuai dengan makna yang tersirat di dalam bahasa Arab. Ketika disebutkan kata yadun, maknanya adalah tangan. Ya, ketika disebut wajhun, makna bahasa Arabnya adalah wajah. Ya, wajah ini yang kita pergunakan untuk menghadap ke arah depan. Tangan yang kita pergunakan untuk mengambil, ini makna zahir. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan sekarang masuk ke dalam kaidah yang kedua. Al-qa'idah tsaniyah, kaidah yang kedua, yaitu membahas tentang nama-nama Allah. Ya. Kalau kaidah yang pertama umum dalil atau membahas tentang dalil yang berkaitan dengan nama dan sifat. Pada kaidah yang kedua ini kita membahas tentang asma Allah, tentang nama-nama Allah saja. Nah, wa tahta hadhil qa'idah furu'. Dan barakallahu fikum, di dalam kaidah yang kedua ini mempunyai beberapa cabang. Ya, di dalam kaidah yang kedua ini tentang nama-nama Allah ini mempunyai beberapa cabang. Al-far'ul awal, cabang yang pertama, apa yang harus kita yakini daripada nama-nama Allah, yaitu asma'ullahi kulluha husna. Ini yang pertama kali kita yakini dari nama-nama Allah, bahwa nama-nama Allah itu semuanya sempurna, semuanya baik. Ya, jadi ini yang pertama harus kita fahami daripada nama-nama Allah, bahwa semua nama Allah itu sempurna, semuanya baik. Baik, ini yang pertama. Sehingga dengan kita meyakini nama Allah itu semuanya sempurna, semuanya baik, maka tidak ada di dalam hati kita persangkaan-persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sikap-sikap perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini semua nama Allah itu bagus, baik, sempurna. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kenapa nama Allah itu dikatakan semuanya sempurna, semuanya baik? Karena apa? Karena mencakup juga sifat dari makna nama tersebut. Saya ulangi, kenapa nama Allah itu semuanya baik? Karena dari nama tersebut terkandung juga di dalamnya sifat. Sehingga dikatakan nama Allah itu sempurna. Kalau nama makhluk tidak terkandung di dalamnya makna. Namanya contohnya, nama orang soleh. Soleh itu apa artinya? Orang yang senantiasa menunaikan hak Allah dan hak Rasulnya. Apakah sifatnya soleh? Belum tentu. Gitu kan? Mungkin kelakuannya toleh, tidak taat, tidak soleh. Ya. Namanya Abdullah, hamba Allah. Tetapi kelakuannya seperti abdu syaiton, seperti hamba syaiton, gitu kan? Jadi sifatnya, ya, nama manusia itu hanya sebatas nama, tidak terkandung sifat. Tapi kalau Allah, namanya Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, maka sifatnya punya sifat pengasih. Nama Allah Ar-Rahim, sifatnya berarti apa? Namanya Maha Penyayang, sifatnya apa? Penyayang. Barakallahu fikum. Namanya Al-Aziz, perkasa. Berarti Allah punya sifat perkasa. Maka kiaskan untuk semua nama-nama Allah. Semua namanya terkandung juga sifat dari makna nama tersebut. Iya. Kalau manusia namanya Aziz. Aziz artinya perkasa. Tapi orangnya ajzun, lemah. Gitu kan? Barakallahu fikum. Namanya Aziz, perkasa. Tapi sifatnya lemah. Barakallahu fikum. Namanya Karom. Iya, Karom itu apa namanya? Terhormat. Tapi ternyata orangnya tidak terhormat. Itulah nama manusia, nama makhluk itu hanya sebatas nama. Tidak mencakup juga sifat. Berbeda dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Namanya terkandung juga sifat dari makna nama tersebut. Saya ulangi, contohnya Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namanya ya. Maka sifat Allah, sifat apa? Punya sifat penyayang, punya sifat pengasih. Nama Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Maka sifat Allah perkasa. Barakallahu fikum. Itulah kenapa nama Allah disebut semuanya itu baik, sempurna. Nama Allah semuanya sempurna, semuanya baik. Kenapa? Karena terkandung juga dari nama itu sifat. Baik? Karena dari nama itu setiap nama punya makna. Dan maknanya itu mencocoki. Ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau makhluk hanya sebatas nama. Barakallahu fikum. Namanya khairun nisa. Ya, sebaik-baik wanita. Ternyata pekerjaannya di jalanan misalnya. Na'udzubillah. Taib. Jadi nama manusia tidak terkandung sifat daripada nama, daripada makna dari nama tersebut. Ya, daripada namanya. Qala, kenapa dikatakan sempurna? Li'annaha mutadominatun li sifatin kamilah. Kenapa nama Allah dikatakan sempurna? Karena terkandung di dalamnya sifat, sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh, tidak ada sedikit pun kurang dari segala sisi. Enggak ada celaknya sama sekali pada diri Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah itu ya segala nama-nama yang baik. Maka berdoalah dengan nama tersebut. Barakallahu fikum. Jadi dalilnya apa? Ketika kita mengatakan semua nama Allah itu sempurna, semuanya baik, apa dalilnya? Walillahil asmaul husna, dan kepunyaan Allah adalah nama-nama yang baik. Fada'uhu biha, dan berdoalah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Artinya apa? Kita diperbolehkan berdoa, dibolehkan bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misal, kita ingin dikasih dan disayang Allah, maka panggil namanya, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, rahmatilah aku, sayangilah aku, kasihanilah aku. Kita ingin bertaubat, Ya Ghaffar, wahai Zat yang memberikan ampunan, ighfirli, ampunilah aku. Nah, baik, Ya Razzaq, wahai Zat yang memberikan rizki, urzukni, rizqan wasi'an, berikan aku rizki yang luas, halalan yang halal, thayyiban yang baik. Ya Razzaq, urzukni zaujatan sholihah, wa dzurriyatan sholihin wa sholihat. Wahai Zat yang memberikan rizki, rizkikanlah aku istri yang sholihah, anak keturunan yang baik-baik. Maka barakallahu fikum. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, sebaik-baik doa adalah yang disertakan di dalam doa itu nama Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, jadi gunakan nama-nama Allah untuk ya sebab terkabulnya doa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jangan Ya Ghaffar, urzukni, wahai Zat yang Maha Pengampun, rizkikanlah aku, kan enggak nyambung. Ya. Jadi kita mengambil nama Allah, menggunakan nama Allah sesuai dengan apa yang ingin kita doakan. Apa yang kita minta? Minta rizki berarti memintanya kepada apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemberi rizki. Kita mohon ampunan. Tawassulnya dengan nama apa? Nama Allah yang Maha Pengampun. Ya. Kita ingin disayang, ingin dirahmati Allah, maka berdoanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Jadi disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, jangan Ya Ghaffar, urzukni, wahai Zat yang Maha Pengampun, rizkikanlah aku. Kan enggak nyambung. Nah. Qala misalu dzalik, contohnya bahwa nama Allah itu mencakup juga sifat, yaitu namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman, contohnya Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Fahuwa ismun, fahuwa ismun min asma'illah. Ar-Rahman itu adalah salah satu dari nama-nama Allah. Berarti Allah mempunyai nama apa? Ar-Rahman. Dalun ala sifatin azimah, yang terkandung, yang menunjukkan pada sifat yang mulia, yang agung. Wahia ar-Rahmah al-wasi'ah, yaitu yang mempunyai rahmat yang luas. Jadi nama, setiap nama Allah mempunyai kandungan makna. Dan maknanya, makna sifat itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu nama Allah dikatakan baik, sempurna. Kenapa? Karena terkandung juga sifat yang sempurna. Ya. Barakallahu fiik. Kalau manusia mah hanya sebatas nama. Hanya sebatas nama, tidak terkandung sifat dari namanya. Nah, seperti tadi saya ulangi karena banyak yang baru datang. Soleh, namanya soleh. Tapi kelakuannya toleh. Toleh itu lawan soleh, tidak taat. Nah, namanya Abdullah. Tapi kelakuannya seperti Abdus Syaiton. Iya. Namanya Mahir, orang yang cerdas. Tapi orangnya jahil. Baik. Jadi dia manusia hanya sebatas punya nama. Adapun sifatnya belum tentu dia mensifati dari makna nama dirinya. Namanya Khairun Nisa, sebaik-baik wanita. Ternyata kelakuannya seburuk-buruk wanita. Misal. Baik. Qala. Oleh karena itu, na'rifu annahu laisa min asma'illah ad-dahru. Maka dengan penjelasan di atas bahwa nama Allah mencakup juga sifat, barakallahu fik, oleh dengan itu kita mengetahui bahwa ad-dahru, ad-dahru itu apa? Artinya masa atau zaman atau waktu. Li'annahu bukan min asma'illah. Bahwa ad-dahru bukan nama-nama Allah. Tidak termasuk nama Allah. Kenapa? Li'annahu la yataddaman makna yablughu ghoyatil husni. Karena ad-dahru tidak mempunyai kandungan makna yang sempurna. Hanya sebatas nama, masa, zaman. Gitu kan? Barakallahu fiik. Sehingga ad-dahru itu bukan nama dari nama-nama Allah. Kenapa? Karena tidak terkandung makna yang sempurna. Sebatas nama, nama zaman, malam, siang itu dahru. Ya. Apa makna yang terkandung? Makna sempurnanya apa di dalam masa? Enggak ada makna sempurnanya, hanya menunjukkan nama suatu ya, benda atau apa namanya? Zaman, masa. Barakallahu fiik. Beda dengan Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ada sifat di balik itu semua, Maha Pengasih. Kalau ad-dahru maknanya hanya nama. Nama zaman, nama waktu. Barakallahu fiik. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Rasul, ya kata Rasul, la tasubud dahra, jangan engkau mencela masa. Fa innallaha wad-dahru, karena Allah adalah masa. Berarti Allah adalah masa. Berarti masa itu nama Allah. Nah, sudah dibahas tadi bahwa masa atau ad-dahru bukan nama Allah karena tidak terkandung di dalamnya sifat yang sempurna. Hanya sebatas nama untuk nama sesuatu saja. Adapun fa innallaha wad-dahru maksudnya adalah Allah yang mengatur, Allah yang memiliki alam semesta, yang mengatur masa, ya. Allah yang mengatur masa. Fa innallaha wad-dahru, karena Allah adalah pengatur masa, bukan Allah itu masa. Nah, fa maknahu, maknanya malikud dahri, pemilik masa. Al-mutasarrifu fi, yang mengatur di dalamnya, yang mengatur malam, mengatur siang. Nah, bidalil qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi riwayat tsaniyah, dalilnya dengan riwayat yang kedua. Kata Rasulullah dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, biyadiyal amru, di tangankulah segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikan malam dan siang. Malam dan siang itu masa bukan? Masa. Kalau Allah itu adalah masa, berarti Allah membalik-balikkan dirinya sendiri. Baik, maka al-lail wan nahar termasuk masa. Maka Allah bukan masa, tetapi Allah yang membolak-balikkan masa. Sampai sini jelas? Nah, Anas sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa masalah asma dan sifat ini agak sedikit berat. Oleh karena itu butuh perhatian lebih. Harus pasang konsentrasi. Ya, maka Anas anjurkan selain antum hadir kajian ini juga punya kitab terjemahan. Alhamdulillah, akhuna Abu Abdurrahman ya, jual kitabnya sehingga antum tidak lupa, tidak keliru. Setelah mendapat penjelasan, antum baca, oh seperti ini maknanya. Sudah diterjemahkan di situ. Barakallahu fiik. Nah. Karena enggak cukup hanya mendengarkan, hanya membaca tanpa mendapatkan penjelasan. Nah. Harus membaca dan juga mendengarkan penjelasan, apalagi berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami kaidah yang kedua? Ya. Bahwa nama Allah itu apa? Sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena terkandung di dalamnya juga sifat yang sempurna. Allah mensifati sifat dari makna yang terkandung pada nama tersebut. Ya. Barakallahu fiik. Taib al-far'u tsani, cabang yang kedua dari nama-nama Allah. Cabang yang pertama sudah bahwa semua nama Allah itu baik. Kemudian cabang yang kedua tentang nama-nama Allah. Qul asma'ullahi ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Ini kedua yang harus kita yakini dan kita pegang. Bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Harus kita yakini. Bahwa nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Nah, dari mana kita bisa mengatakan nama Allah itu tidak terbatas? Sementara yang kita tahu nama Allah itu ada 99, iya kan? Iya. Di sini dalam kaidah disebutkan nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Sementara yang kita ketahui nama Allah itu 99. Berarti zahirnya bertentangan nih. Ya, kaidah ini nama Allah tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu dengan nama Allah yang 99. Karena hadisnya sahih yang menjelaskan nama Allah 99, hadisnya sahih. Berarti nampaknya bertentangan. Oleh karena itu kita harus mendengarkan penjelasannya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu, tidak bisa dikatakan hanya 99, tidak bisa dikatakan 100, tidak bisa dikatakan 1000. Tidak. Tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Pegang. Ini akidah ahlus sunnah. Bahwa nama Allah tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Dalilnya apa? Dalilnya di dalam hadis yang sangat masyhur. Ya. Barakallahu fikum. Hadis rawahu Ahmad. Kata Rasulullah SAW. Ini Rasul lagi berdoa. Ya, berdoa bertawassul. Bertawassul itu menjadikan perantara ya dalam doanya dengan nama-nama Allah. Nah. Jadi dalam doanya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam as'alullaha bi kulli ismin huwalak. Ya Allah, aku meminta dengan semua nama-namamu. Ya. Dengan semua nama-namamu. Jadi Rasul berdoa, ya Allah, kalau manggil satu-satu kan ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz kan gitu. Tapi di sini Rasul langsung, ya Allah, saya berdoa dengan semua nama-namamu. Samaita bihi nafsak, baik nama ya dengan nama yang engkau namakan untuk dirimu sendiri. Ya. Aku berdoa kepadamu dengan semua namamu. Nama yang telah engkau namakan untuk dirimu. Au anzatahu fi kitabik, atau nama yang telah engkau jelaskan di dalam kitabmu Al-Quran. Au alam tahu ahadan min khalqik, atau nama-namamu yang ada di dalam Al-Hadis. Nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu, hambamu yaitu Muhammad. Ya, berarti nama-nama yang ada di hadis. Awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau nama-namamu yang telah engkau sebutkan di dalam ilmu gaibmu. Maka pada kalimat akhir ini, dengan nama-nama yang ada pada ilmu gaib, ini poin daripada kaidah ini, bahwa Rasulullah SAW berdoa dengan semua nama Allah. Baik nama Allah yang ada di Quran, nama Allah yang ada di hadis, atau nama Allah yang tidak disebutkan oleh Allah, yang hanya Allah saja yang tahu nama-namanya itu apa. Baik. Maka kata Syekh, wa mastasarallahu bihi fi ilmil ghaibi indah la yumkinu hasruhu walal ihatatu bih. Maka nama Allah yang disebutkan pada ilmu gaibnya tidak mungkin kita bisa membatasi berapa jumlahnya, berapa bilangannya, dan tidak mungkin kita meliputinya, mengetahuinya. Nah, Rasul katakan dengan nama-nama yang engkau sebutkan dalam ilmu gaibmu. Enggak mungkin kan? Dalam ilmu gaib Allah kita bisa mengetahui berapa jumlahnya, berapa bilangannya, kan gitu. Jelas sampai sini? Nah. Jadi nama Allah ada yang di Quran, ada yang di hadis, dan ada yang hanya Allah saja yang tahu namanya. Tidak disebutkan di Quran, tidak disebutkan di hadis, tapi hanya Allah saja yang tahu apa namanya itu. Nah. Adapun yang di dalam hadis disebutkan, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhalal jannah. Ini hadisnya sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh di antara kepunyaan Allah 99 nama. Di antara kepunyaan atau milik Allah adalah 99 nama. Siapa yang menghitungnya, menghafalnya, mengamalkannya, ahsaha dakhalal jannah, maka dia akan masuk syurga, akan masuk jannah. Seperti yang sudah disampaikan di awal, nampaknya bertentangan. Di kaidah disebutkan nama Allah tidak terbatas, ya kan? Di hadis ini disebutkan bahwa di antara milik Allah ada 99 nama. Maka kami katakan 99 nama itu nama yang ada di Quran dan hadis saja. Jadi kalau kita buka Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya, juga nama Allah yang ada di hadis. Kalau digabungkan antara nama-nama yang ada di Quran dengan nama-nama yang ada di hadis, semuanya terkumpul 99. Tapi kita sudah katakan tadi, nama Allah ada yang di Quran, ada yang di hadis, dan hanya Allah saja yang tahu. Ada tiga berarti ya. Ada yang ada di dalam Quran, ada yang di dalam hadis, ada yang di dalam ilmu gaibnya Allah. Yang kita ketahui yang ada di Quran dan hadis, jumlahnya berapa? 99. Adapun yang tersembunyi dalam ilmu gaibnya Allah, kita tidak tahu. Oleh karena itu, nama Allah tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Nah, adapun 99 yang disebutkan di sini, itu yang ada di Quran dan hadis saja. Barakallahu fikum. Juga, ini bukan menunjukkan batasan. Ini bukan menunjukkan batasan. Karena, innalillah, maksud innalillah, kepunyaan Allah, maksudnya di antara nama-nama Allah. Ya, di antara berarti kan sebagiannya saja. Ya, sebagiannya ada 99, sebagian yang lain wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Nah. Barakallahu fiik. Jadi hadis tadi bahwa kepunyaan Allah di antaranya 99 nama bukan menunjukkan apa? Batasan bilangan tertentu. Nah. Contohnya begini. Saya punya indi mi'ah dirham. Saya punya 100 dirham. Katakan rupiah. Saya punya 1 juta rupiah. A'dattuha li shadaqah, yang sudah saya persiapkan untuk shadaqah. Fala yunafi ayyakuna indak darahim ukhra. Maka tidak menutup kemungkinan engkau masih punya dirham atau uang yang lain yang engkau persiapkan untuk selain shadaqah. Baik. Nah, jadi innalillah tadi bukan menunjukkan batasan. Ya. Kita bawa contohnya, saya punya uang 1 juta, saya ada uang 1 juta yang saya pergunakan untuk sedekah. Maka tidak menutup kemungkinan saya punya uang lain selain 1 juta ini yang saya gunakan untuk kebutuhan yang lain, kan gitu. Nah. Bisa difahami? Baik ya. Barakallahu fiik. Baik, mungkin kita cukupkan untuk kajian Lum'atul I'tiqad. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dua kaidah yang kita ambil, dua cabang yang kita ambil pada hari ini, yaitu nama Allah tidak, nama Allah semuanya sempurna, semuanya baik, karena terkandung di dalamnya sifat dari makna tersebut. Kemudian kaidah yang cabang yang kedua, bahwa nama Allah tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Nah, enggak 100, enggak 99, tapi hanya Allah yang tahu, tidak terbatas. Adapun 99 itu semua nama Allah yang ada di Quran dan hadis, ya. Barakallahu fiik.